lobak nu nganyang kamu mun, lobak nu resep kamu mun, lobak nu bogo kamu mun, lobak nu gelokku mumu. Wadah rumah sepoge suka nadada ngagedu rasa cinta. Rumah sangan asep rumah sangan rek naon anu disokroke. Ukur cinta kurunyung oji jeng mersi jol udin mawa BMW datang dodo mawa Volvo anak mawa Toyota. Walah rumah sah asep mah teboga, rumah sah asep sangsara kudunya. Rumah sah modal ukur cinta ditambah nawai turek satinya. Mun milih mana, mun milih saha. Asep tentang saya, mun pasti milih didinya. Ngagebrai dunia jadi caan, asaku karena pipikinya. Sareti bradahar mirasa nyata cinta dekabeh ningali dunia. Nyata cinta tegabeh ninggalin